Bismillah, mau tanya, ada musola di dekat rumah kalau waktu zuhur dan asar tidak ada jamaah. Akhirnya azan, iqomah, dan sholat sendirian saja. Tidak bisa sholat berjamaah. Pertanyaan adalah lebih baik mana, azan, iqomah, dan sholat sendirian di musola? Ataukah saya ke masjid lain yang banyak orangnya seperti supaya bisa sholat berjamaah? Terima kasih. Kalau Anda adalah jamaah masjid tersebut, maka ada kewajiban untuk menghidupkan masjid tadi. Karena itu fardunya fardu kifayah. Kalau masjidnya terbengkalai, tidak ada yang mengerjakan sholat, gak ada yang adhan, gak ada yang komat, dan seterusnya, maka tidak terjadi atau tidak didirikan sholat jamaah, maka sekitar situ semuanya terkena dosanya. Maka jangan putus asa, engkau kumandangkan adhan lebih keras lagi. Mudah-mudahan ada yang akan datang, dan itu tentunya mendapatkan 3 pahala. Karena mengajak adhannya, karena komatnya, dan karena engkau sholat di masjid dengan niat berjamaah. Innamal a'malu binniyat. Maka engkau walaupun sholat sendirian, engkau dapatkan pahala jamaah. Ini yang saya lihat. Wallahu ta'ala a'lam.